Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijrah atau tanggal 10/10/2021 malam Senin. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Alfiyah bin Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dan kemarin kita sudah sampai di halaman 95. Tapi sebelumnya kita akan mengulang matanya dulu. 6. Man yaqra? Afan? Siap? Bukan depan ya. InsyaAllah. Ya. Besok Senin, Gus Tanjung. Hari ini Rian. Ya, Rian. Ya, biar enggak ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah al-muqaddimah Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'ala an-nabiyyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyah qasidu nahwiha mahwiyah qaribu al-aqsabi rabbiyadi wa tabsutu al-dhalla bi wa'din yadi wa taqdi ridan bi ghairi sukhti فائقة ألفية بن مؤتي وهو بسبك حائد تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل إذا فعلت واتت ويفعلي ونون أكبرن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتك أمر الصلاة ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كعرض وسما وفعل أمر ومدي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا من فتن وكل حرف مستوحك للبناء والأصل نعم مستحق وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. نعم. Nanti dibuat jadwal ya. Minggu siapa gantian? Biar prihatin. Kalau nggak seperti itu, nah, Jawizan, listen, jangan, orang prihatin, semangat. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qadimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وتد ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون نون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفت. نعم. Terakhir, kemarin kita bahas tentang menuntut ilmu. Kok di Alfiyah ada menuntut ilmu, Ustaz? Nah, itulah masalah. Masalahnya itu. Nah, kemarin kita bahas tentang penjelasan tentang minnuni taukidin mubashirin. Ya. Bahasanya nun taukid mubashirin. Nun yang sifatnya penegasan yang nempel langsung. Nah, karena kita sekarang sedang membahas bait berapa, Mas? 20. Nah. Kita ulang sedikit fawaidnya karena ar-rabit baina darsul madhi wal hadir penting. Karena ada sebagian dari antum terkadang ketika langsung kita gaspol enggak tahu dari mana gasnya itu berasal. Tahu-tahu sudah cuma pol. Enggak tahu gasnya di mana tapi ayo gaspol Mas. Pol pogas. Ya, sehingga dua kata itu harus ditarik bersamaan Mas. Sehingga tidak menjadi huru-hara. Wa fi'lu amrin wa mudhiin bunya wa 'arabu mudari'an in 'ariya. Fi'l amr dan fi'l madhi itu bunya, maksudnya bunya itu apa? Dimabnikan. Wa 'arabu mudari'an dan mudari' fi'l mudari' itu menjadi mu'rab in 'ariya. Apabila apa? In 'ariya, kosong Mas. Kalau bisa yang bahasanya itu randui sandangan alias enggak pakai apa-apa min nuni taukidin kosong dari apa? Dari nun taukid yang apa? Mubashirin yang nempel langsung wa min nuni inasin dan juga nun inas nun yang sebagai ciri kata perempuan seperti apa? Seperti ka yaru'na manfutin Nah, dan kemarin kita bahas fil amrin mabniyun, fil madhi mabniyun. Ya, karena di sini penjelasannya berkaitan dengan sebelumnya fil mudhari. Fil amr, fil madhi sudah dibahas. Kemudian terakhirnya fil mudhari. Nah, dan fi'il amr itu dimabnikan atas empat kondisi. Kondisi yang pertama apa? Yumna alal fathi idha tasolat bihi nunut taukid. Dimabnikan atas fathah apabila bersambung dengan nun taukid. Yang kedua, yumna ala hadfi akhirihi inkana akhiruh harfa illah. Yaitu dimabnikan atas penghapusan akhirnya. Ya, apabila huruf akhirnya itu adalah huruf illah, huruf cacat, Mas. Nah, contohnya apa? Zakki. Ya, ingat-ingat nama ana itu fi'il amr. Fi'il amr mabni. Karena dihapus akhirannya. Ya. Akhir dari huruf illah, huruf cacat. Atau sholli. Atau irmi. Nah. Kemudian yang ketiga adalah yubna ala hadfi harfi li'rab wa huwa an-nunu idza tasala bihi aliful isnan wal jama'ah au ya'ul mukhatabah. Dimabnikan berdasarkan penghapusan huruf yang mu'rab, huruf yang di situ adalah ketika bersambung dengan alif isnan, alif yang menunjukkan itu, kata itu menunjukkan dua. Wawul jama'ah. Ya, itu wawul jama'ah. Wawu yang menunjukkan jumlahnya banyak. Ya'ul mukhatabah. Ya yang menunjukkan, ditujukan kepada perempuan. Perintahnya ditujukan kepada perempuan. Rabi' yang keempat adalah yubna ada sukuni fima ada dharika. Dimabnikan berdasarkan sukun dengan apa yang selain dari tiga yang di atas. Nah, itu fi'il amr. Nah, sekarang fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabninya berdasarkan fathah, atas fathah, dan atas sukun dan atas dhammah. Tidak mungkin ala kasrah. Nah, contohnya adalah dorobu, akalu, sami'u, fahimu, la'ibu, namu. Ya, namu. Makanya antum itu kalau malam-malam jangan namu, Mas. Railo. Ya, namu itu ketika waktunya diperkenankan oleh tuan rumahnya. Jangan namu sembarangan. Ya. Nah, sudah mulai kan? Nyambung enggak? Kalau antum nyambung berarti antum hidup malam ini. Kalau enggak, ya udah tekluk-tekluk, Mas. Nah, lombarik. Nah, kemudian juga fi'il madhi itu mabni ala sukun. Ya, ala sukun. Atas sukun apabila apa? Ya, bersambung dengan ta'ul fa'il, na'u fa'ilin, dan nunun inas. Dorobtu, doroba, dorobna. Nah, dorobna. Terobna. Nah, kemudian yubna alal fathi fima ada dzalika. Dan yang ketiga di sini apa? Dimabnikan berdas atas fathah apabila selain dari dua yang tadi. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas tentang apa, Mas? Al-mab, ya ini mabni fil madhi itu mabni berdasarkan atas sukun, atas domah, dan atas fa. Tidak mungkin kasr. Nah, nah, sekarang min nuni taukidin mubashirin sudah kemarin. Yakumu Zaidun. Yakumu Zaidun itu masih mu'rab, tapi la yakumanna Zaidun itu tetap mimnya ya seperti itu, enggak bisa berubah-ubah lagi. Makanya itu di situ adalah mabni ketika ya bersambung dengan nun taukid. Dan nun taukid itu ada dua. Ya, Mas Irman tahu Mas Irman, nun taukid apa tuh? Yang apa dan yang apa? Nah. Ah, terus? Ayo. Alhamdulillah. Berarti manusia. Ya, bos mustajab. Hasan, lama berharik. Semoga dagangannya laris, Mas. Amin. Barokah, Mas. Nah, itu kemarin nun taukid ada dua, nun taukid taqilah yang berat. Ya, jadi kalau antum Mas Irman taqilah, antum lihat aja Rizal itu. Itu nun taqilah itu. Nah, kemudian ada nun taukid khafifah. Lihat Rian itu. Ya. Yang kuyus itu. Kuyus-kuyus. Nah, itu seperti itu, Mas. Nah, dan kemarin kita terakhir bahas tentang ini, Mas. Wa mithalu aidan. Ini tentang, mithalu aidan tentang apa, Mas? Ya. Itu wa inda al-i'rabi fi mithl dhalika naqulu fi qawlihi ta'ala la yusjananna wa la yakuna. Ini lamu ya muti'atun lil qasam. Lamnya di sini kedudukannya seperti seolah-olah seperti apa? Qasam, sumpah. Takdirnya adalah wallahi la yusjananna. Nah. Ya. Jadi ini adalah fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'ilahu. Artinya apa di situ? Apa Mas? Kemarin sebutannya ya majhul, Mas. Ya. Maka di sini lam yusamma fa'ilu itu apa? Majhul. Tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Sehingga apa? Yusjan. Ya. Mabniun ala al-fathi. Kenapa? Litisolihi bin nuni taukid. Karena nyambungnya ini dengan nun taukid. Dengan nun taukid di sini. Nah, dan nun taukid di sini harfun mabniun ala al-fathi. La mahala lahu min al-i'rab. Ini tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah. Nah. Contohnya yang lain. Ya. Illa taf'alanna ya Zaid. Illa di sini in la. Ya, ini in la. Karena nulisnya in la dan di sini nah, maka ketika dihilangkan nun menjadi illa. Ini menjadi illa. Paham ya? Makanya bi fathil lam dengan fathah lamnya. Taf'alanna illa taf'alanna ya Zaid. Ma anna in di sini syartiyah. Jadi jika tidak engkau lakukan wahai Zaid. Nah. Ini dakhalat 'alal fi'li yang masuk pada fi'il li'annahu mabniyun. Karena dia itu mabni, la yataghayyaru bil awamil. Dia tidak berubah dengan awamil. Maksudnya apa? Ada illa atau tidak ada illa di sini tetap taf'alanna. Karena ada nun taukidnya. Paham tadi? Nah. Li'anna mabniyun 'alal fath. Karena dia itu mabni 'alal fath. Lan taf'alanna. Sekarang lan. Kalau tadi apa? Illa. Ya. Ini juga lan. Ya, ini amil yang lainnya pun tidak bisa merubah. Ini tetap sama, Mas. Taf'alanna. Paham sampai sini? Nah. Fatanbihu 'ala al-fath. Terus contoh yang terakhir kemarin adalah misalu dalika aidan qauluka la taksalanna an talibil ilmi. Ini ditulis gede, Mas. Di mana, Mas? Kalau perlu di jidat. Nah. Jadi la taksalanna an talabil ilmi. Jangan engkau malas untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kemarin ana sebutkan tentang kisahnya Syaikh Shalih Masyarif Hadallah yang ketika beliau itu mempunyai ibu yang sakit di rumah sakit pun beliau masih tetap mengajar. Karena beliau meyakini bahwasannya ajr, ganjaran dari menuntut ilmu syar'i itu bisa jadi yang akan memberikan sebab kesembuhan bagi ibunya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh tiga saudara laki-laki yang lainnya. Nah, sehingga rasa malas itu karena tidak menyadari tentang pentingnya ilmu. Ataupun terlalu takut terhadap apa yang terjadi pada keluarganya. Ustaz, saya punya bayi, Ustaz, istri saya masih repot, dan seterusnya. Ini semuanya hal seperti itu menjadikan apa? Tidak yakin bahwasanya ya ketika dia menuntut ilmu syar'i justru perkara-perkaranya Allah akan mudahkan. Semuanya Allah mudahkan. Nah. Oleh karena itu di sini fi'lun mudhari'in mabniin 'ala al-fathhi fi mahalli jazmin. Ya, itu bila. Karena la di sini adalah nahiyah. Ya, la tanam, la tajlis. Ya, la ta'kul. Ya, yang lainnya. Semuanya dengan sukun, Mas. Wa nunu litaukid, dan nun untuk litaukid. Fandur al-an lam yataghayyar fi'lu. Lihat sekarang, itu tidak berubah-ubah, Mas. Ini sama halnya ketika orang menuntut ilmu syar'i, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, dia harusnya tidak berubah. Dengan adanya perubahan, mau sebelum nikah, setelah nikah enggak ada perubahan. Mau sebelum punya anak dan setelah punya anak pun enggak ada perubahan. Kenapa? Karena dia di situ tekadnya kuat untuk menuntut ilmu syar'i. Ini penting loh. Ya. Dan ini sangat mendasar. Bagaimana tadi pagi kita bahas tentang apa? Zaujah solihah. Ya, zaujah solihah itu apa? Ya. Apa Bos Mustajab tadi enggak dengar soalnya? Masyaallah, lama barik. Jujur sekali Anda. Masyaallah. Aton, zaujah solihah itu apa? Hah? Ayo, kriterianya apa, Mas? Hah? Ya, mengizinkan suaminya untuk mencari ilmu. Ya. Herman tadi ada, oh, ada. Ya. Pak Hadi tadi enggak ada juga. Istri soleha apa Pak Hadi? Yang tegas dalam ilmu agamanya. Masya Allah, lemah biarik. Ya. Masjid? Apa masjid? Kelingan mana masjid? Istri yang ada di Wonosobo, Ustaz. Apa masjid? Iya. Tadi pagi ini nyambung itu tentang apa? Zaujatun sholihatun tu'inuka ala amri di dunyaka wa dinika. Ya. Zaujatun sholihatun Itu kriterianya apa? Tu'inuka, senantiasa membantumu. Bukan anaka. Tapi tu'inuka, senantiasa. Senantiasa di sini fi'il mudhari', Mas. Dan ini apa? Fi'il mudhari'nya. Mu'rab, Mas. Urip, Mas. Bukan mabni. Tu'inuka. Yang senantiasa membantumu ala amri dunyaka wa dinika. Dalam perkara-perkara duniamu maupun ya agamamu. Ya. Dan ini ada di Sahih Jami. Ya. Nomor 4409. Ingat-ingat Mas, di Sahih Jami 4409. Ini dari Abi Umamah dan dari Thauban dan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak sebutkan di situ apa Mas? Kriteria zaujah salihah apa Mas? Sing buhenol sing keturunane 7 turunan keraton ya atau yang kesplong bomen wong liya ngomongi ayu ustad wong liya ngomongi ayu ustad antum wong liya wong jero ini juga kaitannya masuk Mas kriteria di sini. Makanya disebutkan la taksalanna an talabil ilmi. Karena malasnya menuntut ilmu. Ya bagi antum di sini yang belum nikah cuma seorang, dua orang. Dua orang Mas ya. Ya. Dan kita berbicara alal ghalib Mas, hukumnya. Hukum di sini sudah nikah semua Mas. Yang belum nikah tak anggap pupuk bawang. Ya. Makanya kita berbicara tentang ini wanita yang soleh itu yang gimana toh? Nah, la taksalanna an talabil ilmi. Ya, jangan engkau pernah malas dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kaidahnya ketahuan dia itu menuntut ilmu syar'i. Itu kuat atau tidaknya setelah menikah, Mas. Dia itu tadinya ketika bujangan, semangat, tapi ketika nikah kemudian melempem, berarti ada sesuatu. Imma istrinya itu membantu dia untuk menuntut ilmu syar'i atau malah gondeli. Sebagaimana kemarin tadi ana jelaskan juga kemarin ana jelaskan tentang Mas pojok kajian wae. Ngancani aku nang omah. Nah. Nah, piknik apa lagi? Ya, Pak Hadi kalau nambahin jagoan. Nah, ini salah satu yang menjadi tolak ukur kenapa faedah ini berkaitan dengan menuntut ilmu. Nah, sehingga di sini, kalau orang itu, dia itu kuat, ada nun taukidnya nih Mas. Jadi nun taukidnya itu seperti apa Mas? Seperti istri yang senantiasa membantu dia menuntut ilmu syar'i. Maka dia tidak akan berubah-ubah Mas. Jadi nun taukid di sini adalah seperti wanita yang solehah. Nah, kenapa? Lam yataghayyal fi'lu. Itu tidak akan merubah fi'ilnya. Karena fi'ilnya itu aja Mas. Jadi apa Mas? La hina kana marfu'an. Jadi di sini awalnya dia marfu'an wa la hina ala majzuman. Ini tidak ada pengaruhnya ketika di situ ada la ketika dia marfu' maupun la ketika dia majzum. La nahiyah maksudnya di situ. Li'annahu mabniyun karena dia itu mabni al-fathhi. Ya. Mabni al-fathhi. Wal mabni la yataghayyar bi ikhtilafil awamil dan mabni itu tidak berubah-ubah dengan perubahan amil. Walidzalika qala Ibnu Malik min nun tawqidin mubasyirin. Oleh karena itu Ibnu Malik mengatakan apa? Dari nun taukid yang ya bersambung langsung. Sekarang kita di sini wa idalam yakun ittisalu. Ya. Nun taukid bil fi'l mubasyiran. Ya. Karena Mas enggak akan menanya antum insyaallah. أعرب وذلك إذا أسند الفعل المضارع إلى واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطب أو ياء المخاطبة ففي هذه الحال يعرب ولا يبنى ولذا قال من نون توكيد مباشر ini bukan nau tapi nun ini juga menunjukkan apa Mas? Orang ngetik aja capek bisa Mas. Apalagi orang menuntut musyari. Nah. Jadi wa idza lam yakun ya dan jika tidak ittisal, tidak bersambung di situ. Dengan apa? Ittisalu nun taukid tidak bersambung dengan nun taukid bil fi'li dengan fi'il mubasyiran yang langsung u'riba. Maka ini dianggap apa? Mu'rab. Ya. Wadhalika idza usnida al-fi'l mudhari' ila wawil jama'. Dan ini kalau disandarkan fi'il mudhari' ini kepada wawul jama'ah. Au atau alif itsnain. Atau alif itsnain. Alif yang menunjukkan dua. Au ya'al mukhatabati atau ya yang menunjukkan apa? Berbicara kepada perempuan, satu perempuan. Fa fi hadhil hal yu'rabu, maka dalam kondisi ini itu apa? Di'rabkan. Jadi mu'rab Mas, bukan mabni lagi. Jadi gini Mas. Fi'il mudhari' kalau ketemu langsung dengan nun taukid maka dia mabni. Tapi kalau ada penghalangnya nih ya, tidak bertemu langsung, contohnya ketika ketemu dengan wawul jamaah alif isnain dan ya'ul mukhatabati maka dia menjadi mu'rab kembali ke asal. Paham enggak sih? Kembali ke asal. Nah. Walidha qala, oleh karena itu mu'alif berkata min nuni taukidin mubasyirin. Dari nun taukid, nun penegas yang mubasyir, yang bertemu langsung nemplek Mas. Idzan ya, jadi huwa yu'rabu in arya min nun taukidin mubasyirati lafdhan wa taqdiran. Tuf. Maka dia dianggap menjadi mu'rab apabila kosong dari nun taukid yang nempel langsung baik secara lafaz maupun takdir. Lafaz itu lafaznya di situ memang ada atau takdiran, persepsi yang seharusnya. Ya, misalu dalika qauluhu ta'ala, contoh yang demikian. Antum lihat, bahasa Arab apabila contohnya itu dari Al-Qur'an, maka itu contoh yang paling kuat, Mas. Dalam kitab apa antum akan dapati contoh-contoh itu? Di Alfiyah ini ada dan terkadang tidak ada. Tapi ada kitab yang contohnya paling banyak Al-Qur'an, yaitu Mu'inutulab. Ya. Muntulah. Itu rata-rata Eropnya juga Quran, contoh juga Quran. Maka ketika orang itu mengetahui contoh-contoh dari Al-Quran, susah untuk dibantah. Paham maksudnya? Nah. Idan, jadi yu'rabu in arya min nun taukid mubasyarati lafdan wa taqdiran. Itu dianggap mu'rab apabila ya arya kosong dari nun taukid yang nempel langsung baik itu lafaz atau takdir. Misal dalika contohnya adalah firman Allah Taala. Ya. Wala tattabi'ani sabila alladziina la ya'lamu. Di surat Yunus ayat 89. Ya. Antum lihat, ana ingatkan lagi, bil munasabah, ketika kita menuntut ilmu syar'i dan kita mendapati di situ madkurul ayah yang disebutkan di situ ayah, ya, samping antum harusnya ada mushaf, dibuka mushaf itu. Karena bisa jadi ketika antum buka mushaf itu adalah ada ganjaran tersendiri, ada pahala tersendiri untuk membuka mushaf. Ya, maka dimanapun antum menuntut ilmu syar'i, kapanpun antum coba membawa mushaf. Karena susahnya antum membawa mushaf itu juga akan dihitung sebagai tambahan pahala. Nah, jadi Yunus ayat 89. Yunus surat keberapa, Pak Adi? Ayo. Yunus surat yang ke-10. Ya. Ayat 89. Nah. Ya. Ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladziina la ya'lam. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ini masih kaitannya dengan apa, Mas? Kisahnya Nabi Musa. Panjang. Kisah Nabi Musa itu adalah kisah yang paling berbobot di dalam Al-Quran. Artinya bobot panjangnya. Nah, fahuna nunu tauqid fi tattabi'ani. Antum lihat. Nah, lam tubashir fi'la. Ini tidak nyambung langsung dengan fi'ilnya. La lafdan wala takdiran. Baik secara lafad maupun takdirnya. Bal fasala bainahuma alif isnain. Nah, tapi, ya, ada pemisah di antara keduanya. Yaitu adalah alif isnain. Yang mana ini alif isnainnya? Antum bisa lihat di sini. Ini loh. Nah. Enaknya jangan di sini. Nanti bingung. Ya. Ini di sini. Di ayatnya. Nah. Itu di situ. Nah, ada alif isnain. Fahuna la yubnal fi'lu. Maka di sini tidak dimabnikan. Fi'ilnya tidak jadi mabni, Mas. Bal yu'rabu i'rab al-amsilatil khams. Ya. Amsilatul khamsah. Wa yuqalu fil i'rab la nahya. Tattabi'ani fi'lun mudari'un majzumun bila nahya. Wa alamatu jazmihi hatfun nuni. Hatfu nuni. Wal alifu fa'idun. Wan nunu tauqid. Wan nunu litauqidi harfun mabniun alal kasri. La mahalalahu. Eh, la mahalalu minal i'rab. Maksudnya seperti itu. Nah. Jadi. Ini tidak dimabnikan fi'ilnya. Kenapa? Bal yu'rabu i'rab al-amsilatil khamsati. Ini di-i'rabkan. Fi'ilnya itu tetap jadi mu'rab, Mas. Sebagaimana Pak, contoh yang tadi. Nah, yang kelima tadi. Wa yuqalu fil i'rab, dan dikatakan dalam i'rabnya apa? Ini contoh i'rab, Mas. Antum tulis di situ apa? Contoh i'rab. Contoh i'rab. La di sini adalah la nahiyah. Kemudian tattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan la nahiyah. Nah. Wa 'alamatu jazmihi, dan tanda penjazmannya hatfun nuni. Itu dihilangkan nunnya. Ya, dihilangkan nunnya. Wal alifu fa'ilun, dan alif di sini sebagai fa'il Wanunu di taukidi harfun mabniun. Nun taukid di sini apa? Harfun mabniun. Huruf yang mabni. Alal kasri, atas kasrah. La mahala lahu. Tidak ada ya posisi dia di dalam i'rab, tidak ada ini. Nah, kemudian wa mithalu ma basharathu nunu lafdan la taqdiran. Qala Allah Ta'ala thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Contoh yang demikian adalah bi ya yuqalu ma basharathu ya nun. Ma basyaratuhu nun. Nun itu tidak nempel, Mas. Secara lafdan dan takdiran. Ya, nun di sini apa? Ayo. Nun di sini nun taukid. Jadi, ini lafdan wala takdiran. Seperti apa? Summa, kemudian latus alunna. Ini kan lu. Ya enggak? Paham? Fannunu lam tattasil bil fi'li mubasyaratan. Ya. Nun di sini tidak bersambung dengan fi'il langsung, Mas. Mubasyaratan. Faja'a marfu'an, maka dia datang dalam keadaan marfu. Ya. Ai mu'raban, yaitu mu'rab. Li'annal asla la tas'alunna, ini tus'alunanna, ya ini asal dari ini asalnya apa? Tus'alunanna. Fa'indana al'an thalathatu nunati, dan kita sekarang punya tiga nun, Mas. Tiga nun, ya. Tiga nun itu apa? Ya, Riz, tiga nun itu apa, Riz? Hah? Tiga nun itu apa? Hah? Tiga nun ya, nun, nun, nun, Ustaz. Kan pertanyaannya tiga nun, kan? Iya, iya, iya. Kan anak tanya tiga nun itu apa? Tiga nun ya, nun, nun, tambah nun. Tiga nun itu, Ustaz. Ya, asan. Nah, fanahdhifun nuna al-ula li tawali al-amsil. Ya. Nun al-ula li tawali al-amsal. Fa tahtaju an-nun al-ula qa'ilatan. Limadha tahtafidu tahdhifunani? Limadha tahdhifunani? Wa anti ayyuhatul nun as-saqilati nah. Wa anti ayyutuhan nunu as-saqilata. Ya, as-saqilatu. Ya, nun. An-nunu as-saqilatu. Ta'iratun alayya. Ta'ri'atun. Ya, ta'ri'atun alayya. Fa anti allati dakhalti alayya. Wa ana mulasaqatun lil-fi'li. Ini kalau bisa ngomong, huruf bisa ngomong kayak gini, Mas. Berkeluh kesah, curhat, Mas. Ya, nanti dikatakan, istri antum mengatakan, wah, hurufnya iso keluh kesah, maksud aku lah iso keluh kesah. Ya. Curhatnya di medsos. Ah, musibah. Masalah salmafi. Maka disebutkan di sini. Ya. Nah. Kita teruskan dulu. 6. Fatahtajju 'alaiha wa tuqimu ad-dunya diddaha. Fataqulu an-nun at-tawqidi ana ji'tu li gharadin maqsudin. Wa huwa at-tawqidu. Lidha fa ana ahaqqu bil makani minki wa anti ayyuhatan nun tuhdafina katiran. Tuhdafina katiran. Fa'idha dakhala nasibun alal fi'li taradaki. Wa'idha dakhala jazimun taradaki. Idan fa anti jabanatun. Ngeri ini. Lianna kula syai'in ya yatruduka yatruduki ya wa ana jitu huna ligharadin ligharadin wa huwa tawqidu idan abaqo wa la yu'khadu adwun min a'dha'i wa abaqo ya bi syaddati ya bi syaddati yakni musyaddadatan musyaddadatan nah nah antum lihat di sini sebelumnya nah, di sini jelaskan misaluma basaratun nun apa yang ketika ketemu dengan nun secara lafdan la takdiran bukan takdir maksudnya apa sih itu lafdan maksudnya ada nunnya tapi itu bukan takdiran bukan persepsi yang seharusnya seperti firman Allah Ta'ala tumma latus alunan ya yawma idin aninain tumma kemudian latus alunna ini apa latus alunna ini ada takdirnya ya la takdiran tapi di situ ada nun nun taukidnya cara lafadznya ada ya yauma idin ya ini di surat at-takatsur mas surat at-takatsur surat keberapa tuh udah ketemu belum At-Takatsur 102 nah dan itu ayat yang ke-8 nah jadi tsumma kemudian latus alunna yauma idin anin na'im kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahkan di dunia itu nah Panunu, nunu, lam tatasil bil fi'li mubasyartan. Nun di sini, ya, tidak ketemu dengan fi'ilnya secara langsung. Faja'a marfu'an, dan datang dalam kondisi marfu'. Ay mu'raban, yaitu mu'rab. Li'annal asra, asalnya adalah latus alunna, di sini, tus alunana. Tus alunanna. Ya, tus alunanna. Asalnya ini mas. Ya, jadi ini yang dihapus apa? Wawu dan nunnya ini. Betul gak? Nah. Fa'in dan al-an. Di sisi kita sekarang ada salah satu nunat. Salah satu nunat itu apa mas? Nah, ini kan ada nun. Alu nanna. Ini nanna mas. Antum lihat nana ini tuh. Na. Na. Ya. Nan. Ya. Nan. Na. Ini kan gini. Nan. Na. Ya enggak? Nah. Maka sebutannya ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. 3 nun. Itu dari nanna. Salatu nunat. Panahlifu nunal al-ula li tawalil amsir. Ya. Nun ula berarti apa? Ini. Ya enggak? Nun yang pertama yang dihapus. Cek. Pak Adi biar enggak bingung. Ini kan nun, ini nun. Ya, asalnya dulu dari nanna, Pak. Nan, na. Nah. Ini nan, na. Ini dihapus. Ini dihapus. Jadinya apa? Litawalil amsal. Fatahta junnunul ula qailatan. Maka di situ nun yang pertama tadi ya membutuhkan ya untuk bisa apa? Ini qailatan seolah-olah dia itu ngomong. Ya. Berhujjah di sini. Fatahta junnunul ula qailatan. Nun yang pertama ini komplain. Kenapa dihapus? Yeah. Harusnya bukan aku dong yang dihapus. Nah kita lihat komplainannya nih. Cik, sebentar, ada yang masih belum dong. Ini kita berbicara tiga nun di apa kata tus. Ya, tus'alunna. Ya, tus'alunna. Nah, ini nananya ini, Mas. Ya. Ini asalnya dari tus'alunna. Nah, ini nana di situ yang jadi nana. Nah. Fa tahtajjul nunul ula qailatan. Nun yang pertama ini pengen ngeyel. Pengen membela diri. Pengen berhujjah. Ya. Pengen berhujjah. Ya. Itu sambil dia bisa ngomong. Dia bisa ngomong apa? Limada tahdifunani. Kenapa? Ya. Ya, kalian itu menghapus diriku. Wa anti ayyatuhan nunu as-saqilatu. Tari'atun alayya. Nun saqilah ini apa? Yang ini, Mas. Ini nun saqilah. Kan nun yang siddah kan? Nun sakilah. Ya. Tori'atun alaiya. Seolah-olah lebih penting dariku. Lebih dibutuhkan, lebih penting dari. Ya. Fa'antil lati dakhalti alaiya. Engkaulah yang ya, masuk kepadaku. Harusnya yang masuk itu apa? Yang keluar. Harusnya tuan rumahnya awalnya apa? Nun yang pertama. Iya enggak? Kan awalnya apa? Apa? Tus'aluna. Ya, tus'aluna. Kemudian tus'alunanna. Ya. Nah, ini hukum asalnya nun yang pertama dia tuan rumah kan. Kemudian nun taukidnya masuk. Nun taukidnya masuk. Dia mengatakan apa? Engkau itu harusnya yang dihapus. Kan engkau pendatang. Kok mengapa aku jadi tuan rumah yang dihapus? Paham enggak? Dia berujar seperti itu nunnya. Nah. Oh, iso ngomong ini apik rame. dunia ni kaya santeng. Nah, kemudian wa ana mulasiqatun lil fi'li, dan aku itu ya mulasiqatun lil fi'li, dipepet dengan fi'il, ya, dihimpitkan dengan fi'il. Fatahtaju 'alaiha, ya, dan berhujah ya padanya. Nah, wa tuqimu dunya diddah, dan dunia itu menjadi lapang dengan berkebalikan dengannya. Artinya apa? Sebaliknya. Harusnya itu tadi itu apa? Kalau yang masuk itu harusnya disuruh keluar kan? Harusnya yang disuruh keluar itu yang masuk, tuan rumah tetap di dalam rumah. Tapi ternyata dunia itu menjadi jejak. Kalau apa, Pak? Hah? Kebalikannya. Tuan rumahnya itu yang diusir. Ya. Kayak misalnya sekarang Pak Adi ngantuk itu kan. Allahumma barik zadaqallahu khairan. Kemudian Rian enggak ngantuk. Ngantuknya Pak Adi itu baru. Kan dari awal Pak Adi enggak ngantuk misalnya. Ini misal Pak Adi ya, tenang Pak Adi. Allahumma barik. Nah, ternyata Pak Adi bilang, "Eh, jangan saya yang disalahin." Ya enggak ngantuk yang disalahin. Iya enggak? Paham enggak maksudnya? Kan asalnya di sini enggak ngantuk. Terus datang ngantuk itu. Ya. Ya, ketika Pak Hadi itu berhujah, "Ya jangan saya yang disalahin." Itu yang asalnya enggak ngantuk itu yang disalahin. Gitu. Itu untuk takribudin antum. Ya, dan untuk memelekkan mata. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini dunia itu tegaknya dengan kebalikan yang seharusnya. Anti mainstream, Mas. Ya, gampangannya. Bahasa-bahasa milenial itu. Fataqulu nun taukid, maka nun taukid berkata. Nah, ini sekarang membantah. Nun taukid apa? Membantah. Jadi tadi yang berbicara apa, Mas? Nun yang pertama. Nun yang ini loh. Ini yang berbicara. Yang ini nun. Ya, sekarang si ini cara nih. Ini kan nana. Nah, ini nun yang pertama ini. Ya kan? Nah, ini nun ula ini. Biru, Mas. Si biru. Ya. Kemudian nun, ya. Nun yang kedua itu adalah nun taukid. Ini nun taukid. Ya. Fataqulu nun taukid. Sekarang ucapan nun taukidnya. Ana jitu li ghoradin maksudin. Aku itu datang ya, untuk tujuan ya, untuk tujuannya sudah diniatkan dari awal. Maksudnya seperti itu. Ya. Ada maksudnya. Ya. Untuk tujuan yang sudah dimaksudkan. Wa huwa tauqidu, yaitu apa? Tauqid. Penegasan. Lidha fa ana ahaqqu bil makani minki. Ya, karena aku menegaskan, maka aku itu lebih berhak untuk menempati posisi ini daripada engkau. Inya ini ke nun yang pertama. Ini gontok-gontokan tiga toh? Ya, gontok-gontokan. Rame. Wa anti ayyuhatun nun tuhdafina katsiran. Ya. Wa anti engkau ayyatuhan nun wahai nun ya. Tuhdafina katsiran. Engkau itu menghapus banyak sekali. Ya. Maksudnya apa? Di sini tentang nun taukid. Ya. Fa idza dakhala nasibun ala fi'li taradaki. Kalau datang yang menasobkan pada fi'il, engkau pun membuangnya. orang ngaruh mas, ada nun taukid mas, ya faham. Wa idza dakhala jazimun, kalau ada yang datang faktor yang menjazmkan, ya taradaki, itu pun juga engkau selesaikan. Hus, luwos, tidak menerima. Ya. Idan fa anti jabanatun, maka engkau itu jabana. Engkau itu apa? Pengecut alias jire. Di jire, jabana. Ya. Li'anna kulla syai'in yadruduki, karena segala sesuatu itu ya itu menolakmu. Artinya engkau itu menolaknya. Wa ana ji'tu huna li ghoradin, dan aku itu datang ke sini untuk tujuan. Wa huwa tauqid, yaitu tauqid. Idan abqa, ya. Maka aku akan tetap ada di sini untuk menegaskan. Ya, kalau enggak ada berarti tidak menjadi penegas. Wa la yu'khadu adwun min a'dha'i, dan jangan diambil ya, adwun min a'dha'i, satu bagian organ dari organ-organku. Ya. Anggotanya, komponennya. Fa'abqa bi syaddati, maka aku akan tetap apa mas? Tetap tinggal. Ya. Apapun kondisinya, itu dengan syaddah, itu dengan tasjid mas. Yakni musyaddadatan, yaitu dengan ditasjid. Karena saking kuatnya mas, gak bisa digoyahkan. Kenapa? Penegas gimana? Penegas itu harus double. Seperti apa? Mas, antum ngelih, antum lapar. Iya. Kasih satu mangkok, langsung tak. Kasih dua mangkok, entek meneh. Wah, ngelih tenanan. Kasih tiga mangkok, gragas. Ya, berarti dia itu bukan ngelih lagi, tapi memang ya kalap dia. Masalah sama. Bocor. Oh, mangkoknya bocor, masya Allah. Kata-kata yang bisa membuat Pak Haji semangat. Ya wis lah, ayo. Ya. Jadi maka di situ karena nunnya itu tetap di situ, maka dia mengatakan apa? Musyaddada, ditasjidkan. Ya. Saya sebutkan tadi, ana ulangi di sini. Ya. Wa anti ayyuha ayatuhan nun tuhdafina katsiran. Ya. Karena engkau itu bisa menghapus banyak sekali. Ya. Fa idza dakhala nasibun 'ala al-fi'li taradaki. Kalau ada faktor yang menasobkan menjadi fathah pun kepada fi'ilnya, engkau pun hilang. Ya. Artinya engkau itu menjadi digusur mas, taradaki, mesaki, mesti engkau berubah, nggak akan mungkin tetap di situ. Ya, ya maksudnya apa? Yang menasabkan itu nanti akan merubah, nggak mungkin engkau akan tetap doma, karena ada amil nasab maka engkau pun akan hilang. Kemarfu'an menjadi apa? Di sini dinasabkan. Wa idza dakhala jazimun taradaki. Kalau ada ya yang menjazmkan, maka itu pun taradaki. Ya. Itu pun apa? Mengusirmu. Idzan fa anti jabanatun. Engkau itu pengecut. Karena apa? Diusir terus. Mau masuk diusir, mau masuk diusir, mau nggak berani masuk akhirnya, ya itu seperti itu. Tadi agak belelet karena sudah mulai malam. Tapi di situ disebutkan idan Nunur raf'i ahaku bil hadfi. Nun rafa' ini lebih layak untuk dihapuskan. Kenapa? Berubah-ubah, Mas. Ya, berubah-ubah. Ini nanti akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Senin. Naktabi bi'adil kudra Allahumma sallam wa sallam wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.